Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif al-mas'alatu ath-thaniyatu al-ahkamu al-muta'alliqatu biha. Permasalahan yang kedua dari bab yang ke-20 yang membahas tentang ju'alah. Permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ju'alah. Qala wa yata'allaqu bil-ju'alati al-ahkamul atiyatu. Dan yang berkaitan dengan al-ju'alah, ada beberapa hukum sebagaimana tertera di bawah ini. Awalan yang pertama, yushtaratu fil-multazimi bil-ju'li an yakuna sahihat tasarruf. Wa fil 'amili an yakuna qadiran 'alal 'amal. Dipersyaratkan bagi orang yang fil multazim bil ju'l, yang menyiapkan hadiah, yang siap untuk memberi imbalan, dipersyaratkan bagi orang yang akan memberikan upah, an yakuna, orang tersebut harus dalam kondisi sahihat tasarrufi, boleh untuk berdonasi, boleh untuk membelanjakan hartanya. Ini sudah sering kita lewati. Bian yakuna hurran rasyidan, di mana orang tersebut harus dalam kondisi dia merdeka, statusnya bukan budak, karena budak tidak memiliki harta. Rasyidan, dia seorang yang rasyid, bukan seorang yang safih, boleh membelanjakan hartanya. Adapun safih tidak diperbolehkan. Wa fil 'amili, dan orang yang akan bekerja, orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, an yakuna qadiran 'alal 'amal, dia mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Seperti contohnya siapa yang menemukan, yang disebutkan oleh al-muallif di sini, siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, dia akan mendapatkan imbalan berupa uang sekian juta. Orang yang telah memberikan imbalan tersebut, mengumumkan pengumuman adanya imbalan ini, adalah orang yang boleh berdonasi dia. Kalau orang gila ataupun dia safi, maka tidak diperbolehkan. Kalau dia memang seorang yang boleh untuk berdonasi, maka boleh bagi dia untuk membuat pengumuman seperti ini. Al-amil, adapun orang yang akan bekerja, adalah orang yang memang bisa bergerak tentunya, mencari ke sana kemari, dipersyaratkan yang seperti ini. Di sana disebutkan oleh para ulama, sebagaimana pada kalimat di atas, biqat'in nazar an fa'ilihi. Ketika secara umum orang ini enggak bisa bekerja, secara umum orang ini enggak bisa berbuat, tetapi dia dengan keterbatasan fisiknya ternyata menjumpai, melihat barang yang hilang itu tiba-tiba ada di sebelah dia atau ada di sekitar dia. Seperti misal orang yang lumpuh dia dinaikkan di kereta sorong oleh keluarganya, anaknya, saudaranya, cucunya. Kemudian diajak berkeliling di sekitar perumahannya, di halamannya. Ada orang kehilangan kambing, diumumkan di grup dan sebagainya. Kalau sekarang kan media komunikasi sangat banyak sekali. Saya kehilangan kambing, siapa yang menemukannya akan mendapatkan uang 300 ribu rupiah. Ciri-cirinya seperti ini. Orang yang sedang lumpuh tadi, yang begitu di atas kereta sorongnya tadi, HP-nya berdering, dibukanya, dilihat, oh ada pengumuman, dilihatnya di belakang halaman dia ada kambing tersebut, ini kambingnya, dia yang menemukan. Apakah itu menjadi hak dia? Jawabannya iya. Dalam kondisi yang seperti ini, itu menjadi milik dia, atau dia yang berhak untuk mendapatkan imbalan tersebut. Tinggal dia menghubungi pemiliknya dan menyatakan, ini kambingmu ada di belakang rumah saya. Walau secara secara umumnya dia tidak bisa berjalan, tidak bisa mengejar. Tetapi ketika dia mengetahui kondisi barang yang hilang itu ada di hadapannya, dia boleh menyampaikan kepada orang yang multazim bil ju'l, orang yang siap memberikan imbalan tadi. Tsaniyan an yakuna al-'amalu mubahan fala tasihu 'ala muharramin ka ghina'in aw sina'ati khamrin aw nahwihima. Yang kedua, amal yang akan diberikan imbalan, amal yang akan diberikan hadiah, bisa disebut imbalan, bisa disebut hadiah, bisa disebut piala, al-jawaiz atau hadiah atau imbalan atau piala, terserah apa namanya. Tapi ma'ruf bagi kita. An yakuna al-amalu mubahan. Amal tadi mubah, perbuatan tadi mubah. Fala tasihu ala muharramin ka ghina. Maka tidak sah adanya ju'l, adanya ju'alah, imbalan, hadiah atas perbuatan-perbuatan yang haram seperti nyanyian. Kalau kamu nyanyi seperti ini, akan saya beri imbalan seperti ini. Enggak boleh. Au sina'ati khamrin, atau membuat khamr. Kalau kamu bisa buat minuman seperti ini, rasanya demikian, saya beri kamu seperti ini. Ini tidak boleh, haram. Au nahwihima, atau yang semisal dengan keduanya, perbuatan-perbuatan yang haram tidak diperbolehkan adanya al-ju'alah. Salisan yang ketiga, alla yuwaqqat bil alla yuwaqqatul amalu biwaqtin muhaddadin. Falau qala man radda jamali ila nihayatil usbu' falahu dinar lam yasih. Yang ketiga, pekerjaan tersebut tidak boleh dibatasi dengan waktu. Siapa yang menemukan kunci motor saya sampai nanti sore, hadiahnya ini. Dibatasi waktunya sampai nanti sore, bukan sampai barang itu ketemu, enggak. Tapi dibatasi dengan waktu. Ini tidak diperbolehkan. Falau qala, kalau seandainya orang yang membuat atau memberikan imbalan tadi mengatakan, man radda jamali, siapa yang bisa mengembalikan ontaku yang hilang, ila nihayatil usbu, sampai pekan depan, dibatasi waktunya hingga seminggu, sampai satu minggu depan, falahu dinar, maka dia mendapatkan satu dinar. Lam yasih, yang seperti ini tidak sah. Jualah yang dibatasi dengan waktu tidak sah. Rabi'an yang keempat, annaha aqdun jaizun likullin minal tarafaini fashuha. Bahwa al-ju'alah ini adalah akad yang jaiz, akdun jaiz. Ini sudah kita juga sering lewati istilah-istilah ini dalam pembahasan jual beli dan yang berkaitan dengan muamalah. Akdun jaiz, akdun lazim. Akdun jaiz artinya boleh masing-masing dari kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, yang membuat akad transaksi, boleh bagi mereka untuk berhenti di tengah jalan. Adapun akdun lazim, maka tidak boleh masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi untuk berhenti di tengah jalan. Enggak boleh. Harus diselesaikan. Ini akdun lazim. Seperti jual beli, sewa menyewa. Ini namanya akdun lazim. Harus, kalau sudah terjadi kesepakatan, iya, sepakat. Maka harus dijalankan sampai akhir kesepakatan tadi. Kalau ternyata dia jual beli, ya sudah. Barang berpindah, uang berpindah selamanya. Kalau sewa menyewa, barang berpindah, uang berpindah sesuai dengan waktu. Barang tadi akan dimiliki oleh si penyewa atau dimanfaatkan oleh si penyewa sesuai dengan waktu kesepakatan sewa menyewa tadi. Enggak boleh di tengah jalan salah satu dari kedua belah pihak berhenti. Oh, enggak jadi saya menyewa tokomu. Terus diminta, saya kemarin sudah ngasih DP, saya minta DP-nya. Saya urung sini uang DP-nya, uang panjarnya. Enggak boleh. Kalau seandainya dia ingin untuk membatalkan, dia boleh menempuh jalur dengan pembicaraan kepada teman transaksinya. Kalau temannya itu setuju, falahu dzalik. Kalau tidak, maka tetap berjalan sebagaimana kesepakatan mereka. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan al-iqalah. membatalkan transaksi baik dalam jual beli ataupun yang selainnya, yang semisalnya, yang itu merupakan akad yang lazim. Annaha 'aqdun ja'izun li kullin min at-tarafayn fashuha. Bahwa al-ju'ala merupakan akad yang jaiz, boleh bagi kedua belah pihak masing-masing dari mereka untuk membatalkannya. Misal sudah disebutkan tadi, seorang mengumumkan bahwa dia kehilangan sapi. Siapa yang menemukannya, siapa yang ingin mencarinya, silahkan datang ke rumah untuk menerima, mengetahui ciri-ciri sapi tersebut. Beberapa orang datang. Saya datang mendaftar. Ada sekian banyak orang. Sudah ditulis semua sama si Fulan tadi ini. Di tengah perjalanan, ada di antara mereka yang membatalkan. Saya gak jadi nyari. Saya gak jadi ikut. Saya undur diri. Atau tadi si Fulan yang kehilangan ini tadi, dia beritahukan kepada mereka, pencarian sapi dibatalkan. Saya membatalkannya. Boleh. Salah satu dari kedua pihak tadi membatalkannya. Fa in fasakha hal ja'ilu falil 'amili ujratul madhal. Kalau yang punya pekerjaan tadi, yang punya gawean tadi, dia yang membatalkannya. Fa in fasakha al ja'ilu. Apabila yang membatalkan akad transaksi tadi adalah al ja'il, yang siap memberi imbalan, falil amili, maka amil, orang yang sudah bekerja, ujratul amal, dia berhak, ujratul mithl, dia berhak mendapatkan upah, sampai seberapa jauh dia bekerja. Seperti misal kalau kamu bisa menyelesaikan kerjaan borongan, ya, ini masuk juga nanti dalam bab amal secara umum, al-ju'alah ini tadi, bisa masuk pekerjaan borongan dan yang semisalnya. Walau sebagian ulama membedakan antara ujratul amil dengan al-ju'alah. Sebagian mereka membedakan. Sebahagian lagi menganggap sama atau menyatakan sama. Kalau kamu selesaikan borongan ini sampai di sana, kamu akan dapat hadiah tambahan ini, tambahan dari upah dia secara hariannya. Kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan ini, biasanya kan 100 ribu, saya tambah 50 ribu, jadi 150 ribu. Ternyata di tengah jalan, al-ja'il jadi membatalkan transaksi. Afwan, gak jadi diselesaikan sekian. Tapi sudah kandung bekerja dia, sudah kandung dijalankan. Maka amil tadi mendapatkan upah umum dia 100 ribu dengan nisbah dari tambahan tadi. Layaknya berapa tambahannya? Ini sudah kandung dikerjakan. Ini apabila yang membatalkannya adalah al-ja'il, yang siap memberi imbalan. Wa in fasakha al-amilu fala syai'a lahu. Kalau ternyata yang membatalkannya adalah si pekerja yang mencari atau yang bekerja, padahal dia sudah mulai pekerjaannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang punya pekerjaan tadi menyatakan, sudah kalau seandainya kamu bisa selesaikan ini sampai ujung sana, menggali parit ini sampai di ujung sana, saya beri tambahan. Saya beri upah lebih. Di tengah perjalanan, dia tadi sudah menyanggupi, pekerja tadi sudah menyanggupi, di tengah jalan sudah gak sanggup saya. Udahlah, saya ambil gaji pokok saja. Walau sudah lebih dari pekerjaan pokok dia. Datang kepada al-ja'il, afwan ana gak lanjut borongan sampai selesai di sana, saya mencukupkan yang ini saja. Sudah, walau sudah dikerjakan sedikit dari yang akan ditambah tadi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia yang membatalkannya. Allahu a'lam bissawab. Adapun pembahasan bab yang ke-21 yang membahas tentang al-luqatah wal-laqit, barang temuan dan anak hilang. Al-luqatah itu barang temuan, al-laqit anak yang hilang, yang kemudian diambil dan diasuh. Ini bagaimana hukum-hukumnya? Ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم